Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati pada jilid kedua, pelajaran kelima. Enam. Melanjutkan pelajaran kelima, yaitu poin keenam ya. Nah, perintahnya ij'al kullan minal kalimatil atiyati maf'ulan bihi wadbit akhirahu. Jadikan setiap dari kata-kata berikut. Jadikan setiap dari kata-kata berikut maf'ulan bihi, maf'ul bihi. Maksudnya menjadi maf'ul bihi. Wadbit dan atur harokatnya, harokat akhirnya. Maksudnya berilah harokat akhir yang benar. Nah, di situ ada Al-Quranu, At-Tufahu, Ad-Darsu, Al-Qahwatu, Al-Babu, Al-Qamisu. Dibikin maful bihi. Berarti dibikin semuanya harokatnya apa? Fathah ya, karena dia isi mufrad. Ketika mansub harokatnya fathah. Al-Quranu doma harokatnya itu marfu semua. Nah, sekarang dibikin maful bihi, maka ganti harokatnya menjadi fathah. Nah, silakan yang mau nyoba bikin kalimat. Aqra'ul Qur'ana, saya membaca Al-Qur'an. Nah, Aqra'ul Qur'ana itu fi'ilnya fi'il mudhari' ya. Coba fi'ilnya madi aja, karena yang baru kita pelajari madi. Qara'tul Qur'ana. Naam, qara'tul Qur'ana, aku telah membaca Al-Qur'an. Ya, berikutnya. Akala tufaha. Siapa? Fa'ilnya siapa? Akala. Akalahu. Itu baru fi'il. Oh, baru. Antum baru fi'il. Antum cari fa'ilnya sekarang. Akala Muhammad, Muhammadu. Akala Muhammadun. Muhammadun tufahu. Naam, at-tufaha. At-tufaha. Nah, benar. Akala Muhammadun at-tufaha. Naam. Muhammad telah memakan apel. Ya, berikutnya. Ad-darsu. Al-mudarisu. Kataba al-mudarisu darsa. 6. Guru itu telah menulis pelajaran. Ya. Kemudian saribtu kohwata. Artinya aku meminum kopi. Ya. Berikutnya fatahtul baba. Aku telah membuka pintu. 6. Ahsanta. Berikutnya. Ghasalat Aminatu al-qamisa. Aminah telah mencuci gamis baju. 6. Barakallahu fikum. Poin ke-7. Ta'ammalil mithalainil atiyaini. Perhatikanlah dua contoh berikut. Nah, kita baca bareng. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Para siswa mereka pergi ke lapangan. Nah, lapangan atau tempat bermain. Dhahabat tullabu ilal mal'abi. Para siswa mereka telah pergi Para siswa telah pergi ke lapangan. Para siswa telah pergi ke lapangan. At-talibatu dhahabna ilal maktabati. At-talibatu dhahabna ilal maktabati. Para siswi, mereka telah pergi ke perpustakaan. Para siswi, mereka telah pergi ke perpustakaan. Dhahabati at-talibatu ilal maktabati. Dhahabati at-talibatu ilal maktabati. Para siswi telah pergi ke perpustakaan. Nah, maka kita disuruh merhatikan di situ, maka kita bisa mengambil beberapa poin. Yang pertama, bahwasanya kalimat yang di atas berupa jumlah ismiya, at-tulabu dhahabu, at-talibatu dhahabna ilal maktabati, itu jumlah ismiya, yaitu kalimat yang diawali dengan isim. Namanya apa? Jumlah ismiya. At-tulabu isim, bukan? Isim, ya. Yang di bawahnya, yang poin kedua, nam di bawahnya itu jumlah fi'liyah. Dhahabat tulabu ilal mal'abi. Dhahabatit talibatu ilal maktabati. Itu jumlah fi'liyah. Kalimat yang berupa fi'il dan fa'il. Kalau jumlah ismiyah, kalimat yang berupa isim dan ya ribat yang berlainan dengan isim. Jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali dengan isim. Mudahnya gitu. Kalau jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali oleh fi'il. Gitu ya. Nah, berarti yang barisan atas jumlah ismiyah, yang barisan bawah jumlah fi'liyah. Nah, kalau jumlah ismiyah berarti terdiri dari mubtada dan khobar. Pasti itu, enggak akan berubah dari yang lainnya. Adapun khobarnya bisa berupa isim, bisa berupa fi'il. Nah, itu ya khobarnya. Kalau jumlah fi'liyah pasti dari fi'il dan fa'il. Jumlah fi'liyah enggak akan berubah. Nah, meskipun kemasukan huruf sebelumnya seperti huruf istifham bertanya ya. Adhahabta ilal mal'abi. Ada huruf kan? Itu enggak pengaruh. Tetap disebut jumlah fi'liyah. Nah. Begitu juga kemasukan huruf jar. Kalau misalkan pada jumlah ismiyah, tetap jumlah ismiyah. Demikian juga pada fi'liyah, kemasukan huruf jar sebelumnya, tetap jumlah fi'liyah. Nah, dalam keadaan tertentu tentunya. Barakallahu fikum. Nah, itu perhatikan di situ. Kalau jumlah ismiyah, at-tulabu dhahabu ilal mal'abi, nam, fi'ilnya dia sebagai khobar. Yang di situ at-tulabu mubtada, dhahabu fi'il dan fa'il sebagai khobar. Berarti khobarnya di sini berupa jumlah fi'liyah ya. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah. At-tulabu dhahabu ilal mal'abi. At-tulabu mubtada, ad-dhahabu sebagai khobar. Yang di bawahnya ad-dhahabatulabu ilal mal'abi. Langsung jumlah fi'liyah. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya, kalau mubtada dan khobar itu harus ada keserasian. Mubtada dan khobar. Nah, kalau dia berupa keserasian, kalau berupa apa? Khobarnya dia itu bukan jumlah. Kalau khobarnya berupa jumlah berarti harus ada penghubung ke mubtada. Nah, itu berarti harus ada penghubung ke mubtada yang menghubungkan antara mubtada dan khobar. Nah, kalau jumlah fi'liyah maka antum lihat dhahabatulabu, dhahabatulabu. Semuanya memakai dhahaba meskipun fa'ilnya mufrad, musana atau jamak. Kita bikin mufrad. Dhahabat talibu, dhahabat talibani, dhahabat tulabu. Nah, itu semuanya pakai apa? Pakai dhahaba meskipun fa'ilnya berubah-ubah. Berbeda kalau dibikin mubtada khobar. Lebih jelas kita tulis di papan tulis. Ini termasuk memahami mubtada khobar ya. Bagian dari yang memahami mubtada khobar. Lihat, kita bikin jumlah fi'liyah. Dhahabat talibu. Bikin mufrad dulu. Fa'ilnya mufrad, isim mufrad. Siswa itu telah pergi. Bikin musana. Dhahabat talibani. Nah, dua siswa telah pergi. bikin fa'ilnya jamak. Dahabat tulabu, para siswa telah pergi. Ya. Lihat, baik fa'ilnya mufrad talibu atau talibani atau atulabu, fi'ilnya semuanya dahaba, dahaba, dahaba. Kalau kita bikin mu'anas juga sama, cuman bedanya di tasi tak taknis. Kita bikin fa'ilnya mu'anas, dahabat atau libatu, dahabat talibatani. Nah, talibatani, dahabat talibatun atau libatu, ya kan? Pilihnya satu masih, dahabat, dahabat atau libatu atau libatani atau libatu. Telah pergi seorang siswi, telah pergi dua siswi, telah pergi para siswi. Nah, ini semuanya jumlahnya fi'liyah, ini semuanya fi'ilnya dahaba sama dahabat, berlaku untuk mufrad, mutsana dan jamak. Kita rubah menjadi susunan jumlah ismiyah. Ini jumlah fi'liyah namanya, jumlah apa? Fi'liyah. Kita bikin jumlah ismiyah, berarti diawali dengan jumlah ismi itu diawali dengan isim. Kita tulis atau libu di depan, atau libu, atau libani, atau labu, gitu kan? Kita bikin khobar. Khobarnya kita pakai jumlah jumlah fi'liyah, berarti pakai fi'il, fi'il dan fa'il. Nah, dahab atau libu, dahaba, dahaba fi'il dan fa'il bukan? Fil fa'il, mana fa'ilnya? Mustatir huwa, kembali ke atolibu. Atolibani dahaba, fi'il dan fa'il bukan dahaba. Mana mana fi'ilnya? Fi'ilnya dahaba, mana fa'ilnya? Alif ini fa'il. Atulabu dahabu, mana fa'ilnya? Wawu, enam, fa'ilnya wawu. Ya itu ya. Jadi ketika dibikin jumlah ismiyah, dahabat atau libu dahaba atau libani dahaba, dikasih alif, atau labu dahabu, kasih babu. Beda kan berarti? Nah, beda fiilnya. Fiilnya berubah-berubah dari dahaba menjadi dahaba, jadi dahabu. Nah itu. Kemudian lihat atau libatu, siswi, apa bilangnya? Dahabat. Mana fiil dahabat? Fa'ilnya? Hiya. Hiya. Kembali ke at-taliba. At-talibatani dahabata. Mana fa'ilnya? Dahabata. Fa'ilnya? Fa'ilnya alif lagi. Tak itu berasal dari ini. Dahabat. Sukun. Asalnya gini. Dahabat. Ketemu dua sukun, tak bersukun sama alif bersukun, ketemu dua sukun kan, maka kita dibaca apa? Dahabata. Nah, karena ketemu dua sukun, apa kaidahnya? Ketemu dua sukun harus dihidupkan salah satu sukun dengan harokat. Nah, jadi asalnya itu dahabat menjadi dahabata. Fa'ilnya alif. Atau libatu apa? Talibatu dahab. Nah, dahab na. Mana fa'ilnya? Nunnya fa'ilnya. Nah, ini namanya apa? Jumlah ismiyah. Yaitu diawali dengan isim, yaitu kalimat yang diawali dengan isim. Atau libu, atau libani, atau labu, atau libatu, atau libatani, atau libatu. Kemudian di belakangnya semuanya fi'il. Fi'ilnya berubah-ubah kan? Sesuai dengan mubtada'nya, mubtada'nya atau libu mufrad, fiilnya dahaba. Supaya apa? Supaya fa'ilnya dihomir huwa kembali ke talib. Atau libani dahaba, fa'ilnya dikasih alif dahaba. Supaya apa? Supaya ada alif, yang alif ini cocok dengan atau libani. Nah, ya. Atulabu dahabu, fa'ilnya ada bawunya. Cocok enggak dengan tulab? Cocok. Atulabu artinya para siswa, wawu artinya mereka. Nah, gitu kan? Nah, ini yang dikatakan dengan apa? Kalau khobar itu berupa jumlah, jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, maka pada khobar tersebut harus ada robit, namanya robit penghubung, yang menghubungkan antara mubtada dan khobar. Apa penghubungnya? Berupa domir yang kembali ke mubtada, itu namanya robit. Pada atolibu dahaba, mana domirnya? Huwa, menghuwa. Terhubung gak ke atolib? Terhubung, sama-sama tunggal. Atolibani dahaba, khobarnya jumlah ini, fi'il fa'il. Apa penghubungnya untuk mubtada? Alif. Terhubung gak alif dengan atolibani? Terhubung, karena sama-sama artinya musanna, artinya dua. Demikian juga dahabu, apa? Penghubungnya apa? Wawu. Nah, kalau antum bikin tulisan atau atulabu dahaba, para siswa, mereka berdua telah pergi. Benar enggak ini kalimat ini? Salah. Kalau antum bikin atulabu dahaba, dikasih alif dahabanya ya. Harusnya apa? Pakai wawu, dahabu, kan gitu. Kenapa salah? Karena enggak ada penghubung antara khobar dan mubtada. Karena alif enggak bisa menghubung ke tulab. Tulab nih jamak, bukan mufana. Gitu ya. Nah, itu. Jadi ketika disalahkan, kenapa kita enggak boleh nulis atulabu dahaba? Gitu. Karena yang namanya khobar dalam bentuk jumlah itu harus ada robit, harus ada penghubung antara mutar dan khobar supaya nyatu, supaya berkaitan. Apa penghubungnya? Supaya berkaitan, domir yang kembali ke mubtada. Nah, itu demikian juga kalau mubtadanya, demikian juga kalau khobarnya jumlah ismiyah. Seperti apa jumlah ismiyah? Seperti misalkan bikin kalimat at-talibu abuhu qa'imun. Siswa itu bapaknya berdiri. At-talibu mubtada, abuhu juga mubtada lagi, mudadak kedua. Qa'imun khobar untuk mudadak kedua. Mudadak kedua dan khobarnya menjadi khobar untuk mudadak pertama. Nah, gitu. Jadi di dalam kalimat ada anak kalimat. Gitu ya. Nah, itu. Nah, ini yang namanya abuhu qa'imun jumlah ismiyah menjadi khobar bagi mudadak pertama. Apa kaidah tadi? Harus ada penghubung. Mana penghubungnya? Robitnya domirhu di sini ruwabu abuhu kembali ke talib. Itu kan? Nah, itu. Ini kalau khobarnya berupa jumlah. Khobarnya jumlah itu berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalau khobarnya mufrad, maka enggak perlu ada penghubung. Seperti apa? Khobar mufrad. At-talibu qa'imun, at-talibani qa'imani, at-tulabu qa'imuna, atau libatu qa'imatun, atau libatani qa'imatani, atau libatu qa'imatun. Nah, itu namanya khobar mufrad. Mufrad itu maksudnya yang bukan bentuknya jumlah. Khobar mufrad itu maksudnya yang bukan jumlah, bukan kalimat. Itu namanya khobar mufrad. Meskipun dia dari isim mufrad, musana atau jamak. Apa tadi isim mufrad? Atau libu qa'imun. Isim musana apa tadi? Atau libani qa'ima qa'imani. Kemudian bikin isim jamak at-tulabu qa'imuna. At-tulabu qa'imuna, qa'imuna khobar. Khobar apa disebutnya? Khobar mufrad atau khobar jumlah? Khobar mufrad, meskipun dia berupa isim jamak. Karena mufrad di situ artinya yang bukan jumlah. Bukan mufrad artinya tunggal, tapi artinya yang bukan jumlah. Nah, ya, lanjutan ya. Ada pertanyaan? Nanti yang akan antum dapatkan pada berikutnya itu kok bentuknya apa? Mubtada khobarnya jumlah. Yang akan kita dapatkan pada poin 8 ini yang kita mau masuk. Semuanya itu mubtada, jumlahnya jumlah ismiyah, kemudian khobarnya jumlah fi'liyah. Nah, itu semuanya ada penghubung. Yang penghubung ini kembali kepada mubtada berupa domir-domir. Ya, kita baca poin 8. qadimil fi'la fil jumalil atiyati kama huwa muwaddahun fil mithali. Kedepankanlah fi'il pada kalimat-kalimat berikut sebagaimana terjelaskan pada contoh. Contohnya al-auladu syaribul qahwata. Al-auladu sebagai mubtada, syaribu ada fi'il, ada fa'il. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya syariba, fa'ilnya wawu. Gitu kan? Al-qahwata sebagai apa? Objek maful bihi. Artinya anak-anak itu telah meminum kopi. Nah, syaribu tadi dikatakan sebagai khobar. Berarti khobarnya jumlah atau mufrad? Jumlah, karena berupa fi'il dan fa'il. Mana robitnya? Wawu. Nah, terus wawu sebagai robit, harus tahu robitnya ketika khobar jumlah. Enggak bisa kita mengatakan khobar jumlah tanpa robit. Kalau enggak ada robitnya atau robitnya salah, berarti salah kita dalam bikin kalimat. Gitu ya. An-nasu sami'ul adzana. An-nasu mubtada. Sami'u fi'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya? Wawu fa'ilnya. Al-alif itu tambahan aja itu. Enggak ada kedudukannya dalam i'rab. Al-adzana sebagai apa? Ma'mul bihi objek, gitu kan? An-nasu mubtada, mana khobarnya berarti? Jumlah fi'liyah, yaitu fi'il dan fa'il. Mana robitnya? Wawu lagi. Wawu cocok enggak artinya dengan nas? An-nas. An-nas kan manusia, kumpulan orang banyak. Wawu juga artinya banyak, itu mereka. Gitu ya. Nah, ini terus sampai nomor 10 bentuknya itu semua ya. Mubtada dan khobar. Nah, disuruh dibikin menjadi fi'ilnya di depan. Berarti menjadi apa? Kalimat jumlah fi'liyah, disuruh bikin jumlah fi'liyah. Yang tadinya auladu syaribul qahwata menjadi syaribal auladu al-qahwata. Syariba. Fi'ilnya berubah menjadi syariba, hilang wawunya. Syaribal auladu al-qahwata. Hilang enggak wawunya? Hilang. Boleh enggak kita kasih wawu? Syaribul auladul qahwata. Boleh enggak? Syaribul auladul qahwata. Nah, enggak boleh. Karena ketika itu fa'ilnya jadi membingungkan, mana fa'ilnya? Syaribu ada wawu, ada auladu. Iya kan? Nah, membingungkan. Kalau kita mengatakan fa'ilnya wawu, yang namanya domir, wawu kan domir, kata ganti. Harus ada yang diganti. Mana yang diganti? Yang diganti kan harus sebelumnya. Sebelumnya enggak ada kata, enggak ada perkataan apapun. Jadi bingung kan? Nah, syaribu. Nah, tapi kalau kita mengatakan al-auladu sebagai fa'il, nah, fa'il, maka tepat. Nah, tinggal wawunya itu dibuang. Nah, jadi yang tepat syaribal auladul qahwata. Kalau dikasih wawu salah karena bingung, membingungkan mana fa'ilnya, gitu ya. Nah, di sana ada lugoh seperti itu, yaitu memunculkan wawunya syaribul auladul qahwata. Ada lugoh, nam lugoh himyar, orang himyar. Tapi lugoh ini tidak pada semua percakapan, pada kata-kata tertentu yang memang sudah makruf di mereka gitu. Nah, perkataan tersebut yang makruf akalunil barogifu, nyamuk-nyamuk menggigitku. Artinya itu akaluni albarogifu. Nah, itu ada wawu di situ ya. Akalu. Akala akalu. Akalu berarti mana fa'ilnya? Kalau secara kaidah yang kita ketahui, wawu kan? Barogifu di situ juga jadi fa'il. Nah, itu. Akaluni barogif disebut lugo nyamuk-nyamuk menggigitku dalam bahasa Indonesianya. Lugo yang fa'il yang muncul dua disebut lugo nyamuk-nyamuk menggigitku, yaitu akalunil barogif. Nah, namun di situ wawu itu bukan fa'il di situ. Mereka mengatakan wawu bukan fa'il, wawu sekadar huruf saja. Fa'ilnya apa? Barogif ya. Nah, ya kita lanjutkan sekarang. Silakan dirubah. Nomor 2, baca dan dirubah. At-tullabu. Nah, anasih. Anasu sami'ul adhanu, adhan, adhana. Artinya? Manusia, para orang-orang mendengar adhan. Iya, orang-orang mendengar adhan. Kemudian berubah menjadi? Sami'a annasu al-adhana. Nah, aksanta, artinya? Orang-orang mendengar adhan. Iya, orang-orang mendengar adhan. Nah, bawahnya dibuang ya. Ya, terus? At-tulabu katabul ajwibata. Menjadi katabat tulabu ajwibata. Iya. Para pelajar telah menulis jawaban. Nah, aksanta. Terus? At-tulibatu dakhulnal fasla. Dakhulat-tulibatul fasla. Dakhulat-tulibatul fasla. Ya. Dakhulat-tulibatu dikasih tak ya. Iya, ya, benar. Artinya para siswi telah masuk kelas. Iya. Berikutnya. Al-mudarisuna khuruju minal fasuli. Minal fusuli artinya kelas-kelas. Kelas-kelas. Apa ini mudarisun? Para guru keluar dari kelas-kelas. Iya. Nomor 6. Jawabannya belum ya? Jawabannya ya. Aksanta. Jawabannya kharajal mudarrisuna minal fusuli. Naam. Aksanto. Artinya sama artinya. Ya. Zumala'i raja'u min Makkah. Teman-temanku, mereka telah kembali dari Mekah. Ya, menjadi Roja'a zumala'i min Makkata. Ayatnya pendek. Roja'a gitu. Roja'a zumala'i. Roja'a zumala'i min Makkata. Iya, artinya teman-temanku mereka telah kembali dari Mekah. 6. Berikutnya. Akhwati ghasalnal qumsana. Saudariku sedang mencuci gamis. Jawabannya ghasala akhwati al qumsana. Naam. Ghasalat akhwati al qumsana. Naam. Setelah itu At-tajiru jama'u fatahul dukakaini. Nah, dakakina. Dakakina. At-tajaru fatahul dakakina. Nah, para pedagang telah membuka apa? Telah membuka toko. Ya, para pedagang telah membuka toko-toko. Dakakin itu jamaknya dukan. Dukan itu mufrad. Kalau dakakin jamaknya. Kalau musana dukanaini. Dukanani atau dukanaini itu musana. Kalau jamaknya dakakinu. Nah. Al-kumson komis. Nah. Komisun jamaknya kumsonu. Kumsonun. Pakaian. Komisun jamaknya kumsonun. Komisun jamaknya kumsonun. Dukanun jamaknya dakakinu. Jamaknya mafailu. Sikomutal jumu. Termasuk mamnuk minasorfi kalau dakakinu. Ya, menjadi apa? Masal? Fataha fatahwa fataha fataha tujaru tujaru dakakinu dakakina nam dakakina ya ya ahsantum. Berikutnya at-tabibatu dhahabna ilal mustasfa, para dokter perempuan itu telah pergi ke rumah sakit. Dhahabatit tabibatu ilal mustasfa, artinya para dokter perempuan itu telah pergi ke rumah sakit. Naam, ahsantum. Satu lagi dalam sebut nomor 10. At-tulabu fahimu ad-darsa, pelajar-pelajar itu faham pelajaran, pada pelajaran. Iya. Fahima tulabu ad-darsa, artinya sama ya tadi, para pelajar sama. Paham pelajaran. Nah, barakallahu fikum. Poin ke 9 sekarang. Ta'amalil amsilatal atiyata. Ta'amalil amsilatal atiyata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Nah, sambil baca bareng kita perhatikan. Kharajatul labu wa dhahabu. Kharajatul labu wa dhahabu. Nah, para siswa keluar dan pergi. Qara'at tulabu wa katabu. Qara'at tulabu wa katabu. Akalan nasu wa syaribu. Akalan nasu wa syaribu. Naam. Orang-orang meminum, orang-orang memakan dan meminum. Orang-orang makan dan minum. Naam. Barakallahu fikum. Di situ terjadi perubahan ya. Yang pertama fiilnya bentuknya semuanya enggak ada sambungan dengan domir kan. Nah, kenapa? Karena fa'ilnya dohir. Karena fa'ilnya itu dohir. Fa'ilnya itu bukan domir. At-tulabu sebagai fa'il. An-nasu sebagai fa'il. Kharajat tulabu, kharaja fi'il, at-tulabu sebagai fa'il. Qara'at tulabu, qara'a fi'il, at-tulabu fa'il. Akala nasu juga sama. Akala fi'il, an-nasu fa'il. Nah, kemudian dhahabu. Nah, di situ fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya dhahaba, wawu sebagai fa'il. Katabu juga sama. Fi'ilnya kataba, wawu sebagai fa'il. Demikian juga syaribu. Nah, jadi fi'il itu apa? Fa'il itu datang setelah fi'il. Fa'il itu datang setelah fi'il. Pertama fi'il, lalu setelah itu fa'il itu kan, karena itu fa'il diartikan ismun marfu'un qoblahu fi'lun. Ismun ispun marfu'un, isim yang marfu' yang sebelumnya ada fi'il, itu namanya fa'il. Wa huwa alladhi fa'alal fi'la. Fi'il itu yang melakukan perbuatan. Fi'il itu yang melakukan perbuatan. Kalau maful bihi ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lal fa'il. Isim yang mansub yang terjadi perbuatan fa'il padanya. Itu maful bihi. Nah, di sini antum lihat fi'il semuanya di depan. Kharaja fi'il, tulabu fa'il. Dhahabu juga sama. Dhahabanya fi'il, wawunya fa'il. Nyambung kan? Tetap fi'ilnya di depan, wawunya di belakang. Iya, berikutnya. Kawin jumalan mithla hadihi mustakmilan mustakmilanil fi'laini. Mustakmilanil fi'laini alwaridaini fikulin fikuli tamrinin wa musta'inan bil kalimatil lati baina bainal qosaini. Nah, kawin artinya bentuklah, maksudnya buatlah jumalan, kalimat-kalimat. Mithla seperti hadihi, seperti ini. Nah, mustakmilan dengan memakai al-fi'laini, dua fi'il. Al-waridaini, dua fi'il yang datang. Fi kulli tamrinin, pada setiap latihan. musta'inan bil kalimati lati bainal qosaini, dengan meminta tolong, yaitu dengan menggunakan maksudnya kata-kata di antara dua kurung. Nah, antum lihat di situ dakhala fi'il pertama, jalasa fi'il kedua. Berarti ada dua fi'il kan? Kemudian ada yang dengan memakai kata yang di antara dua kurung. Dengan memakai kata di antara dua kurung. At-tulabu sama al-faslu. Antum dibikin kalimat. Masuk duduk apa itu? Para santri kelas. Masuk duduk para santri kelas. Berarti apa? Kalimatnya menjadi para santri masuk kelas duduk dan duduk. Kan gitu. Para santri masuk kelas dan duduk. Gitu ya. Nah, coba kayak gitu yang di bawahnya juga kurang lebih kayak gitu. Dibikin siapa sekarang? Dakhalatul labu wa jalasu fil fasli. Artinya buatlah. Ya terus? Jadi menjadi dakhalatul labu wa jalasu fil fasli. Nah, artinya siswa-siswa itu telah masuk dan duduk di dalam kelas. Nah, dakhalatul labul fasla wa jalasu. Gitu, Kak? Nah, tadi langsung aja. Dakhalatul labu wa jalasu fil fasli. Fil fasli. Ya. Kalau ditambahkan boleh. Kan? Jadi benar. Fil fasli. Kalau kalau apa? lebih tepatnya. Dakhalatul labul fasla wa jalasu. Kenapa? Ya. Karena kalau kalimatnya seperti itu, i'rabnya dakhala fi'il, at-tulabu sebagai fa'il. Lalu fi'il ini, fi'il dakhala ini fi'il yang butuh kepada objek dengan peran ya. Namun objeknya dengan perantara huruf jar. Huruf jar ya. Ketika huruf jarnya dihilangkan, maka isim yang tadinya mansub, isim yang tadinya majrur jadi mansub. Asalnya dakhalatulabu ilal fasli. Huruf jarnya dibuang menjadi dakhalatulabul fasla. Nah itu. Nah itu namanya mansub bin nas'il khafid dalam ilmu i'rabnya. I'rabnya gitu, bukan mafulun bihi mansub, bukan. Dakhala fi'il madi, at-tulabu sebagai fa'il. Al-fasla mansub bin nas'il khafid. Al-fasla mansub karena menghilangkan huruf jar. Sebab fi'il ini asalnya harus ada huruf jar yang muta'adinya dia itu memiliki objeknya dengan huruf jar, yaitu ila. Ketika ilanya dibuang, maful terus yang jadikan objeknya disebutkan, maka mansubnya karena membuang huruf jar. Nah, itu nanti insya Allah di pelajaran yang lebih tinggi yang insya Allah akan dijelaskan. Maksudnya di sini kenapa kalimatnya begitu, dakhalatulabul fasla wajalasu, karena kita membuang huruf jar sehingga faslanya dimajrurkan. Kalau kita ya sehingga faslanya dimansubkan. Kalau kita mau membuat huruf jar, berarti dakhalatulabu ilal fasli wajalasu. Nah, kalau jalasu enggak perlu ada huruf jar di situ. Karena fi'il ini sudah sempurna tanpa adanya objek. Sudah sempurna. Jadi fi'il yang butuh objek itu ada dua. Objek secara langsung dan objek secara tidak langsung. Kalau objek secara langsung seperti Doroba Muhammadun Zaidan, butuh objek kan? Objek yang secara enggak langsung dengan perantara huruf jar seperti fi'il ini dakhala ila. Salam tu ala. Salama dikasih ala. Salam tu ala fulan. Aku memberi salam kepada fulan. Itu harus ada ala. Atau rogiba. Rogiba, rogibtu fil ilmi. Aku mencintai ilmu. Atau rogibtu anil ilmi. Aku membenci ilmu. Rogiba dikasih fi artinya cinta. Rogiba dikasih an artinya benci. Nah, artinya apa? Fi'il ini harus ada huruf jarnya. Kalau enggak ada huruf jarnya, enggak bisa diartikan. Bahkan bingung artikannya. Fi'il tertentu yang memiliki, kalau huruf jarnya fi artinya cinta, huruf jarnya an artinya benci. Seperti juga da'a ala sama doa da'a li qaumin, da'a li qaumin, beda artinya. Ya, Da'a li qaumin mendoakan kebaikan. Da'a ala qaumin mendoakan kejelekan. Huruf sirnya cuman bedanya huruf sir ala atau li. Itu. Nah, itu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin diartikannya ala dan li diartikannya sama. Untuk atau atas. Tapi dalam bahasa Arab beda anunya. Maknanya itu beda. Nah, maksudnya di sini fi'il yang butuh kepada objek, objeknya dikeluarkan. Kalau objeknya secara langsung, maka langsung, jangan kasih huruf jar, jangan dikasih perantara. Seperti marro dikasih perantara, maror tu bi zaidin, harus ada huruf jar sebagai perantara. Nah, dorobtu zaidan tanpa perantara. Jadi fi'il muta'addi itu ada dua, muta'addi secara langsung dan muta'addi dengan perantara huruf jar. Nah, yang kedua fi'il lazim. Fi'il lazim itu fi'il yang tidak butuh objek. Seperti jalasa, qa'ada, nama. Gitu ya. Nah, itu enggak butuh huruf jar. Kharaja, ada huruf jarnya enggak? Setelahnya ada min. Kharaja min. Sering gitu kan? Nah, itu. Nah, lanjutan. Darabal auladul hayata wa qatalu. Nah, qatala itu fi'il muta'addi atau fi'il lazim? Fi'il yang butuh objek atau enggak? Qatala. Butuh objek. Butuh objek, membunuh, berarti harus ada yang dibunuh kan? Keluarkan objeknya. Darabal auladul hayata wa qatalu al-hayya. Wa qataluha atau wa qatalul hayata. Tapi bagusnya ganti domir. Karena hayata domirnya menjadi ha kan? Dorobal auladul hayata wa qataluha. Nah, kenapa tadi ana jelaskan fi'il lazim bi'il muta'addi? Karena kaitannya nomor setelahnya ya. Kaitannya apa? Nomor setelahnya. Kalau dia itu fi'ilnya butuh objek, keluarkan objeknya. Itu secara asal. Secara asal itu kalimat itu enggak mahdhuf. Muncul. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu akhirnya mahdhuf. Ditakdirkan gitu. Ya, diulang Mas Agus. Darabal auladul hayata wa qataluha. Naam, aksanta. Artinya anak-anak memukul ular dan membunuhnya. Iya. Terus. Qira'atul labu darsa wa fahimu. Para pelajar wa fahimu, fahima itu fi'il muta'addi atau fi'il lazim? Fi'il yang butuh objek atau enggak? Fi'il muta'addi butuh objek. Maka antum tadi bacanya fahimu, berhenti. Dikasih lagi berarti, jangan fahimu aja. Apa? Fahimuhu. Wa fahimuhu, ahsantum. Diulang. Qira'atul labu darsa wa fahimu wa fahimuhu. Ya, artinya para pelajar itu telah membaca pelajaran dan memahaminya. Nah, dan memahaminya gitu kan? Ya, terus. Sami'an-nasu al-adhana wa dhahabu ilal masjidi. Iya, artinya para manusia telah mendengar adzan dan pergi ke masjid. Nah, aksanta, dikasih apa tadi? Ila, betul ya. Karena dhahaba itu fi'il yang muta'addinya butuh kepada huruf jar. Dhahaba ila. Iya kan? Nah, sami'an nasul adzana wa dhahabu ilal masjidi. Kalau ilahnya dibuang menjadi apa? Wa dhahabul masjida. Itu berarti mansub karena membuang huruf syar, yang harusnya huruf syar itu ada. Sehingga al masjida tidak dikatakan maful bihi, sebab fi'il tersebut tidak langsung kepada maful bihi. Gitu ya? Nah, kalau dalam i'rab dikatakan jar majrur tetap, dhahabu dhahaba fi'il, wawu fa'il, ila huruf jar, al masjidi isim majrur, majr majrur. Gitu kan? Secara i'rab dikatakan jar majrur, namun secara arti dia itu maful bihi untuk fi'il dahaba ini, namun maful bihinya apa tadi? Fi'il lazim yang maful bihinya butuh kepada huruf jar, butuhan bukan maful bihi berarti apa? Menyerupai maful bihi ya. 6. Ya, berarti kesimpulannya apa fi'il ini? Fi'il terbagi dua, ada fi'il yang butuh objek, ada yang tidak butuh objek. Yang butuh objek terbagi dua, ada objeknya langsung, ada yang objeknya tidak langsung, yaitu dengan bantuan huruf jar. Nah, sebagian santri menyebutkan seperti dahabu, seperti dakhala itu fi'il-fi'il lazim karena dia enggak memiliki objek. Sebab kalau kita lihat juga setelahnya kan jar majrur, bukan menunjukkan objek, iya enggak? Nah, itu enggak masalah. Kalau memahaminya seperti itu enggak masalah. Karena yang dipahami objek itu kan mansub, sedangkan setelahnya di jar majrur. Nah, dan itu enggak masalah kalau paham seperti itu juga. Namun untuk pemahaman yang lebih detail yang tadi disebutkan, yaitu apa? Fi'il yang butuh kepada huruf jar setelahnya, berarti itu dia tuh fi'il yang sebetulnya muta'adi namun butuh kepada huruf jar muta'adinya dengan perantara. Gitu ya. 6. Maksudnya barangkali ada perbedaan penjelasan tertentu, maka maksudnya itu maksudnya. Maksudnya apa? Yang mengartikan fi'il muta'adi itu harus pada objek yang mansub. Ya udah enggak masalah objek mansub. Tapi kalau lebih detailnya apa? Fi'il muta'adi itu bisa langsung, bisa enggak langsung. Yang enggak langsung dengan huruf jar. Ketika huruf jarnya dibuang, isim setelahnya jadi mansub. Mansub karena apa? Karena membuang huruf jar mansubnya. Bukan karena dia mansub sebagai maf'ul fi'il ini. Sebab fi'il ini enggak bisa memansubkan secara langsung gitu. Fi'il ini enggak bisa memansubkan secara langsung. Itu maksudnya. Nah, ya lanjut. Manusia mendengar adzan, iya. Lalu mereka pergi ke masjid, ataukah iya. Manusia mendengar adzan masjid, adzan masjid itu, iya. Lalu mereka wa dahabu. kalau bikin kalimat bukan mengikuti perintah, benar. Kalau antum bikin kalimat bukan mengikuti perintah yang di buku ini, benar. Sami'an nasu adzanal masjid. Orang-orang mendengar adzannya masjid. Yaitu maksudnya adzan yang dikumandangkan di masjid. Wa dhahabu, dan mereka pergi. Gitu ya. Dhahabu berarti ada yang tersembunyi, apa tuh? Wa dhahabu ilal masjid. Karena fi'il ini butuh kepada huruf jar. Ketika huruf jarnya enggak ada, kita katakan maqdara, disembunyikan. Karena takdirnya apa? Orang-orang mendengar adzan di masjid dan mereka pergi. Perginya kemana kira-kira? Ke pasar atau ke masjid? Berarti ya ke masjid perginya. Karena konteksnya itu lagi menjelaskan mereka karena adzan pergi ke masjid. Gitu ya. Jadi meskipun masjidnya dikasih ke adzan, tetap harus ada huruf jar di situ. Kalaupun enggak muncul, sami'a nasu adzanal masjid wa dhahabu ilal masjid. Nah, tapi kalau ilal masjid jadi dibuang, berarti maqdara ilal masjidnya. Ya. Kenapa? Karena maksud perkataannya yang namanya dahaba itu harus ada setelahnya objek dengan perantara huruf jar. Nah, konteksnya di situ menjelaskan perginya ke masjid. Wadahabu. Nah, ketika bahasanya ringkas, orang-orang mendengar adzan dan pergi. Ya, maksudnya pergi ke masjid. Kalau perginya enggak ke masjid, harus disebutkan, enggak boleh maqdara. Sami'an nasul adzanal masjidi wadahabu ila suqi, harus disebutkan. Karena kalau muqaddar itu berarti yang dipahami itu benar, umum, pemahaman umum itu baru muqaddar. Kalau keluar dari pemahaman umum, enggak boleh dimuqaddarkan. Nah, nanti jadi apa? Jadi beda niat pengucap dengan pendengar. Nanti menjadi masuk dalam bab tauriyah. Bab tauriyah itu apa? Orang itu enggak bohong, tapi ucapannya bisa diambil dua arti. Itu arti dia maksudnya A dipahami oleh si B, arti yang lain itu tauriyah. Ya, dia enggak bohong, tapi orang lain salah dalam memahami ucapannya. Nah, 6. Kalau lain dahabunya kadang merupakan meninggalkan adzan enggak mau sholat gitu ya. Iya. Kalau apa? Orang itu enggak mau mendatangi sholat itu, malah perginya itu udah pergi ke mana gitu. Iya, ke pasar atau kemana. Ketika ucapannya ringkas itu, misalnya ditanya, orang-orang pergi kemana ketika dengar adzan? Gitu kan? Antum tahu mereka pergi ke pasar. Tapi antum jawabnya, supaya orang-orang tadi enggak disalahkan, antum menjawab dengan mubham, sami annasul adzanal masjidi wa dhahabu. Sehingga seolah-olah antum mengucap itu perginya ke masjid. Padahal maksud antum pergi itu bukan pergi ke masjid, perginya ke pasar. Tapi mahdubnya antum tuh dipahaminya mahdub yang khusus. Khusus bukan antumnya mahdub yang umum. Yang umum yaitu ke masjid. Sebagaimana konteks kalimat antumnya memahaminya ke tempat itu. Tauriyah itu seperti ucapan Rasulullah SAW ketika Abu Bakar ya, juga ketika berhijrah dengan Rasulullah SAW, orang-orang pada nyari Rasulullah SAW. Tanya Abu Bakar, man hadza, siapa ini? Abu Bakar kalau bilang ini Nabi Muhammad SAW, tangkap, bilangnya hada hadin ila sabil. Ini hadin, petunjuk kepada jalan. Orang memahaminya lagi apa namanya? Guide ya, apa bahasa Indonesianya apa? Penunjuk jalan. Orang pahamnya ini penunjuk jalan. Oh, penunjuk jalannya Abu Bakar ya. Berarti ini bukan yang dicari. Tapi maksudnya Abu Bakar ini adalah orang yang menunjuk kepada jalan, jalan kebenaran. Yaitu jalan petunjuk Allah SWT. Nah, beda kan? Bahasanya benar, tapi salah saja dalam memahami orangnya. Jadi itu teori ya maksud anunya. Juga Rasulullah mengatakan ditanya, min aina anta, kalau masalah gitu, dari mana engkau? Jawab, min al ma, saya dari ma. Orang itu memahaminya ma ini kobila ma. Maksud Rasulullah bukan kobila, itu apa? Ma, setiap orang diciptakan dari air, itu dari mani, kan itu. Nah itu juga apa? Seorang bisa salah dalam memahami maksud, meskipun dia benar. Ya teori ya. Tapi kalau tadi yang nomor satu bisa nggak sih? Yang tadi dakhala tulabu wajalasu fil fasli boleh nggak? Dakhala tulabu wajalasu fil fasli. Boleh, tapi mahdub dakhala tulabu ilal fasli wajalasu fil fasli. Nah, ada yang mahdub. Iya, ada yang mahdub. Mahdubnya dakhalatulabu fil fasli atau al fasla ila ya. Dakhalatulabu ilal fasli. Ilal faslinya mahdub. Enggak disebutkan. Dakhalatulabu wajalasu fil fasli. Secara kalimat sih boleh. Cuman dakhala yang tadinya butuh ila, ilanya enggak disebutkan, mahdub. Nah tuh. Nah. Nomor 10 ya, kawin jumalan musna' milan al-kalimatil atiyata. Al-kalimati kasroh harokatnya. Kalau al-atiyata fathah. Kenapa? Karena al-kalimati itu mafulun bihi untuk musna' milan mansub, tanda nasubnya kasroh. Sebab dia jamak mu'anas salim. Al-atiyata di situ sebagai sifatnya kalimat, sifat untuk mansub. Kalimat kan mansub kedudukannya, maka dia tanda nasabnya fathah sebab dia itu isim mufrad ya, musta. Mana amilnya musta'milan. Musta'milan itu isim fa'il yang beramal fi'il, dia memiliki objek. Nah, objek itu bukan sekadar dari fi'il, bisa juga dari isim fa'il. Nah, buatlah kalimat-kalimat dengan memakai kata-kata berikut: akala memakan, ghusala mencuci, qara'a membaca, kataba menulis, doroba memukul, qatala membunuh, dakhala masuk, kharaja keluar, hafidha menghafal atau telah hafal, syariba telah minum, fahima telah paham, sami'a telah mendengar ya. Nah, tadi artikannya aksana telah, kasih telah semua untuk fi'il madhi. Nah, gampang, bikin kalimatnya sudah ada semua pada halaman sebelumnya. 11. Ta'amal mayali, perhatikanlah berikut ini. Man fatahal baba, siapakah yang membuka pintu? Ana fatahtuhu, aku yang membukanya. Fatahtu ditambah ha, yaitu fataha fi'il, ta'nya sebagai fa'il, ha sebagai objek. Gitu ya. Man fatahan nawafidha, siapakah yang membuka jendela-jendela? Ana fatahtuha, fatahtuha, fatahtu ditambah ha, yaitu fataha fi'il, ta'nya fa'il, ha-nya sebagai objek. Objeknya berupa domir, isim-isim yang mabni. Nah, al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Al-inabu, apa artinya? Anggur. Al-mauzu, atinu, buatin. Al-fajru, ya, waktu fajar atau subuh. Jawabun ajwibatun, artinya? Jawaban. Su'alun as'ilatun, soal-soal. Al-baqalu, nah, tukang sayur, pakul. Al-aso, tongkat. Al-hayyatun, hayyatun, ular. Sami'a, nah, mendengar. Fahima, paham. Syariba, minum. Nah, barakallahu fikum. Selesai dari pelajaran kelima ya. Alhamdulillah. Ada yang bertanya? Yang mau meninggalkan kelas dibolehkan. Yang mau bertanya silakan. Sekitar yang tadi angkara umumnya 8. Yang atau liba tadi kan dirubah jadi dapat liba tu ilal mustasra. Berarti kan para siswi telah pergi ke rumah sakit. Misalkan diartikan telah pergi para siswi ke rumah sakit. Yang poin berapa? Yang itu Romawi 8. Romawi 8 nomor 9 atau bibatu gitu. Atau nomor 4. Iya itu. Atau bibatu dhahabna ilal mustasfa. Iya, para siswi mereka telah pergi ke rumah sakit. Iya, 6. Dirubah jadi dhahabatit tabibatu ilal mustasfa. Iya. Diartikan para siswi itu, para dokter ya, para dokter. Ya, para dokter telah pergi ke rumah sakit. 6. Nah, misalkan mengartikannya dirubah begini. Telah pergi para dokter ke rumah sakit. Boleh enggak? Telah pergi para dokter ke rumah sakit. Ngartikannya tetap sama, baik yang di depan ataupun yang belakang. Mengikuti kaidah subjek dan predikat kan itu. Dalam bahasa Indonesia ada itu kan, ada subjek, ada predikatan. Iya. Nah, kalau diartikan dalam lafaz bahasa Arab memang lafaznya beda. Namun kalau diartikan dalam bahasa Indonesia sama. Nah, karena itu subjek predikatnya itu maknanya ke situ. Bedanya apa nanti di dari sisi makna ilmu balaghahnya beda. Jumlah ismiyah memiliki arti thubut wa thubut. Kalau jumlah fi'liyah memiliki arti tajaddud. Nanti ada penjelasan apa thubut apa tajaddud ini. Jadi beda ketika kita mengucap qoma Muhammadun dengan Muhammadun qoma atau Muhammadun qaimun. Nah, beda. Iya, bedanya dari sisi makna. Makna secara usul bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi yang baik itu kalau dalam bahasa Indonesia sama. Para siswi mereka para dokter mereka telah pergi ke rumah sakit. Artikan gitu. Subjek terus predikat, objek, keterangan gitu, SPOK dalam bahasa Indonesia. Jadi kan yang, gitu. Yang baik itu ngartinya subjek dulu terus objek predikatnya. Iya, ngartikannya. Meskipun dalam bentuknya mau mubtada khobar atau fi'il fa'il, diartikan dalam bahasa Indonesia tetap. Nah, ya, kalau enggak ada lagi kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.